السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. أما بعد، الحمد لله، kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam yang penuh barakah ini insyaallah kita semua mendapatkan suatu hadiah yang besar. Ketika kota Bangil ini menjadi mulia karena didatangi salah satu cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan cucu daripada seorang wali kutub, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah beliau. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya teringat perkataan daripada Al-Habib Abdurrahman Bil-Faqih ketika beliau menjawab anggapan orang-orang bahwasanya para wali itu sudah tiada. Ulama-ulama yang baik itu sudah tidak ada. Di sini Al-Habib Abdurrahman Bil-Faqih radhiyallahu anhu beliau menjawab, yaqulu qaumun an hudahum dallu. Ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang soleh sudah tidak ada. Dijawab oleh beliau, mereka tetap ada. Mereka selalu ada. Di setiap masa, di setiap generasi, di setiap zaman. Kadang maaf, kita ini jemu terkadang melihat keadaan zaman sekarang. Bukan umaroknya saja, pejabatnya yang bejat, ulama-ulamanya juga menjual agama. Sehingga kita bingung, sehingga kita tidak punya panutan. Tapi subhanallah, ingat, jangan pernah berputus asa, jangan pernah kecewa. Selalu ada ulama-ulama Allah yang ikhlas, ulama-ulama Allah yang menegakkan agama dengan ikhlas dan tidak takut cacian orang dan tidak takut resiko. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man nawahum hatta ya'ti amrullah. Akan selalu ada sekelompok daripada umatku, mereka menampakkan kebenaran, tidak takut dengan ancaman, tidak takut dengan cacian, bahkan mereka tidak takut dengan kematian sampai nanti datangnya hari kiamat. Di sini kita menjadi saksi bahwasanya yang berada di tengah-tengah kita sekarang, beliau Al-Habib Muhdhar Al-Hamid, salah satu umat Rasulullah SAW, salah satu ulama yang tidak takut akan ancaman caci makian. Beliau menampakkan kebenaran, yang hak dikatakan hak dan yang batil dikatakan yang batil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua barokah, hidayah, dan mudah-mudahan kita ditampakkan oleh Allah sebagai golongan yang benar dan ditetapkan atas istiqamah, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.